Yang hari ini walaupun toh terik sinar matahari membakar bumi pandangan wetan. Ada Ramayana, ada Respanel, juga ada Balauka Shooting. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Selamat siang semua, Responel. Kita goyang lagi yuk. Yang berlumur dosa, ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi. Hitam duniamu, putihnya cintaku. Terjadi, aku tak mampu untuk mendustai. Walau ku tahu kau wanita penghibur. Terima kasih. Bagiku dirimu bagai mutiara. Cinta, aku tak peduli walau apa yang terjadi. Hitam duniamu, putihnya cintaku. Walaupun berkubang kasih tepuk-tepuk dulu yang paling rame dong buat New Palapa.